Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu ila yaumiddin amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita semua, sehingga di malam hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala pertemukan kita dalam kajian Sirah Khulafaur Rasyidin, di mana kita masih membahas perjalanan hidup dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Saudaraku kaum muslimin yang semoga dimuliakan oleh Allah, pada pertemuan yang terakhir kita telah sebutkan beberapa ayat yang membenarkan ucapan Umar. Ya, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwa Umar ini termasuk dari para muhaddatsun. Ini orang-orang yang ucapannya itu berkesesuaian dengan al-haq. Di antaranya adalah ayat tentang tawanan Badar. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan untuk memberikan eksekusi atau Nabi sallallahu alaihi wasallam memutuskan atau meminta pendapat Abu Bakar dan Umar, maka Rasul kemudian menerima saran Abu Bakar bahwa hendaknya tawanan-tawanan tersebut membayar tebusan. Adapun Umar berpendapat bahwa sebaiknya dieksekusi. Kemudian turunlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-67 sampai ayat yang ke-69 membenarkan ucapan Umar, ya, bahwa yang lebih layak dilakukan ketika itu adalah mengeksekusi mereka. Kemudian juga barakallahu fikum, ya, ayat yang turun juga yang membenarkan Umar, yakni tentang ide beliau menjadikan maqam Ibrahim, ya, sebagai tempat sholat. Ya, ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, ayat tentang hijab. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam, ya, apa Umar melihat bahwa ada sering orang keluar masuk menemui istri Nabi sallallahu alaihi wasalam. Sebagian mereka adalah orang-orang yang baik, sebagian mereka adalah orang-orang yang fajir. Maka Umar berharap mudah-mudahan Allah menurunkan ayatnya yang berkenaan atau perintah untuk istri Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk berhijab. Maka kemudian turunlah ayat untuk hijab. Kemudian ayat-ayat yang berkenaan dengan pelarangan khamar. Ini juga telah kita sebutkan bahwa Umar meminta kepada Allah Subhanahu wa taala tentang hukum khamar, meminta agar Allah menjelaskan tentang hukum khamar. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan tiga ayat atau tiga rangkaian ayat yang berkenaan dengan khamar. Yang pertama adalah tentang keburukan yang ada pada khamar. Ya, bahwa di khamar dan maisir, pada khamar dan judi itu ada kebaikannya, namun keburukannya atau dosanya ini lebih besar daripada manfaat yang diperoleh. Kemudian yang kedua, ayat yang melarang orang untuk mendekati sholat ketika dia mabuk. Ya, ketika dia mabuk tidak boleh sholat ketika dalam keadaan mabuk. Kemudian baru yang ketiga, ayat yang melarang khamr secara mutlak. Ayat yang melarang khamr secara mutlak. Baik, demikian juga yang kelima adalah ayat peringatan kepada istri Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mereka dengan wanita yang lebih baik kalau mereka tidak memperbaiki sikap mereka kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini surat At-Talaq ayat yang kelima. Inilah barakallahu fikum, ya, ayat-ayat yang turun yang membenarkan ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, sekarang kita akan membahas pada pertemuan ini, ya, sebelum masuk kepada pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Di pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang keluarganya Umar. Tentang keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jadi beliau sebagaimana yang telah kita sebutkan, ya, bapak beliau adalah Al-Khattab bin Nufail bin Adi. Ya, ini adalah bapak dari Umar bin Khattab. Nah, Umar bin Khattab ini memiliki beberapa orang saudara laki-laki dan perempuan. Ini yang perlu kita ketahui ya. Di antara saudara beliau ada saudara laki-laki seayah. Ayahnya sama tapi ibunya beda. Beliau adalah Zaid ibn Khattab. Ini juga sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang masyhur. Zaid bin Al-Khattab. Sudah pernah kita bahas ya. Siapa ini Zaid bin Al-Khattab? Ya, yang membunuh siapa? Ar-Rajjal bin Unfuwah. Tangan kanan dari Musailimah Al-Kadzab. Zaid bin Al-Khattab. Nah, sebagaimana kita sebutkan bahwa Zaid ini berbeda ibu dengan Umar. Kalau ibunya Umar itu bernama Hantamah binti Hisham, sedangkan ibunya Zaid ini adalah Asma binti Wahab. Asma binti Wahab. Ya, jadi dia satu bapak, makanya Zaid bin Al-Khattab. Nah, Zaid ini mati syahid di medan Yamamah. Ya, beliau dibunuh oleh salah seorang pasukan dari Musailimah Al-Kadzab. Jadi Zaid bin Al-Khattab ini termasuk sahabat yang mati syahid di perang Yamamah. Walaupun dia telah berhasil membunuh Ar-Rajjal bin Unfuwah, salah satu dari dua panglimanya Musailimah Al-Kadzab, namun kemudian beliau pun mati syahid. Maka kemudian Zaid ketika terdengar kabar kematian Zaid bin Khattab, ya, maka Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ya merasa bersedih sekali dengan kematian saudara seayahnya ini. Beliau mengatakan bahwa sesungguhnya Zaid telah mendahului aku ya pada dua perkara. Yang pertama, dia mendahului aku dalam keislaman, kemudian dia mendahului aku dalam kesyahidan. Jadi dia mati syahid terlebih dahulu. Jadi Zaid bin Khattab masuk Islam terlebih dahulu, kemudian mati syahid ya terlebih dahulu sebelum Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Ya, jadi beliau ini adalah Zaid bin Khattab dan usianya lebih tua kalau saya tidak salah ya. Zaid bin Khattab ini lebih tua daripada Umar. Kemudian beliau juga memiliki saudara perempuan. Nah, ini kalau saudara perempuannya seibu seayah. Fatimah binti Al-Khattab, ini juga anak dari Al-Khattab bin Nufail bin Adi dengan Hantamah binti Hisham. Jadi kalau Zaid bin Khattab ini seayah, kalau Fatimah ini seayah seibu. Ya. Dan beliau ini menikah dengan Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid. Ya, Sa'id bin Zaid ini juga masih ada hubungan kekerabatan dengan Umar bin Khattab. Sa'id bin Zaid dan Fatimah ini sebenarnya masih ada hubungan kekeluargaan. Fatimah binti Khattab ini bibi jauhnya dari Sa'id bin Zaid. Ya, mereka ini nanti ketemunya di Nufail, ya, di An-Nufail. Sa'id bin Zaid bin Nufail ada atau ada sebelumnya Sa'id bin Zaid bin Amr bin Nufail. Jadi Sa'id ini masih keponakannya Umar tapi keponakan jauh ya, bukan mahram lagi dengan Fatimah sehingga mereka boleh menikah. Nah, Fatimah binti Khattab ini menikah dengan Sa'id bin Zaid. Nah, Sa'id bin Zaid ini yang rumahnya dikunjungi oleh Umar ketika dia ingin membunuh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan telah berlalu kisahnya ya. Ini adalah adik atau saudara perempuan dari Umar bin Khattab, Fatimah binti Khattab. Dan juga disebutkan dalam sebagian riwayat bahwa Umar ini memiliki saudara seibu. Jadi Hantamah binti Hisham ini juga memiliki anak dari suami yang berbeda. Ya, dari Al-Hakim atau dari Hakim. Dia punya suami namanya Hakim, kemudian lahir dari pernikahan tersebut Utsman bin Hakim. Dan disebutkan bahwa Umar ketika itu memberikan pakaian, pakaian yang indah, pakaian yang kalau saya tidak salah itu terbuat dari sutra yang nggak boleh dipakai oleh seorang pria muslimah, pria muslim, maka diberikan kepada saudaranya yang bernama Uthman bin Hakim. Baik. Ya. Baik. Ini keluarga Umar dari sisi apa saudara-saudaranya. Kemudian keluarga Umar dari sisi istri dan anak-anaknya ini juga kita perlu tahu ya. Jadi Umar bin Khattab ini pernah menikah dengan banyak wanita. Tentunya tidak dikumpulkan dari apa menjadi satu ya, karena batasan dalam Islam, dalam syariat Islam, satu orang laki-laki hanya boleh menikahi 4 orang wanita. Jadi beliau bercerai ya, kemudian menikah lagi. Di antara istri-istri beliau ya, di masa jahiliyah Umar bin Khattab ini pernah menikah dengan Zainab binti Maz'un. Zainab binti Maz'un ini adalah saudara wanita dari Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un ini seorang sahabat yang masyhur juga. Beliau adalah seorang sahabat muhajir pertama yang meninggal di kota Madinah. dan dimakamkan di Baqi'. Jadi Utsman bin Maz'un ini dari Mekah kemudian hijrah. Nah, itu setelah Perang Badar beliau meninggal, kemudian dimakamkan di Baqi'. Nah, ini kakak iparnya Umar bin Khattab. Utsman bin Maz'un ini kakak iparnya Umar bin Khattab. Ya, kemudian saudara perempuannya bernama Zainab binti Maz'un dinikahi oleh Umar sejak masa jahiliyah. Maka dari perkawinan tersebut lahirlah Om Abdullah, ya. Abdullah, kemudian Abdurrahman dan Hafsah. Ya. Jadi Zainab binti Maz'un ini ibu mertuanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, anaknya Abdullah, Abdurrahman dan Hafsah. Hafsah menikah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Abdurrahman ini Abdurrahman yang pertama. Jadi beliau punya beberapa orang anak yang namanya Abdurrahman. Ini Abdurrahman yang pertama. Ya, dan Abdullah nanti kita ceritakan. Abdullah ini spesial ya. Abdullah bin Umar, anaknya Umar ini spesial. Nanti kita sebutkan sedikit biografi beliau. Demikian juga beliau menikah dengan Mulaikah binti Jarwal. Ya, beliau menikah dengan Mulaikah binti Jarwal. Dari pernikahan dengan Mulaikah binti Jarwal ini lahir Ubaidullah dan Zaid As-Sogir. Nah, jadi beliau juga punya anak, dua anak namanya Zaid. Ada Zaid Al-Kabir, ada Zaid As-Sogir. Ya, sampai namanya ada dua ya. Zaid ada dua, Abdurrahman ada dua. Nah, Ubaidillah ini putranya Umar yang menuntut balas ketika Umar dibunuh ya. Ketika Umar dibunuh, maka Ubaidillah ini langsung membunuh beberapa orang budak Persia yang ada di kota Madinah. Ya, jadi tanpa pengadilan, Ubaidillah ini langsung membunuh beberapa orang Persia yang diduga membunuh Umar bin Khattab, menikam Umar bin Khattab, Ubaidillah bin Umar. Ya, jadi kita sebutkan ini agar nyambung nanti, soalnya ketika kita masuk ke dalam sirahnya Utsman, nah nanti dibahas tentang Ubaidillah ini, karena Ubaidillah ini ya tanpa pengadilan dia langsung membunuh orang-orang Persia yang diduga ya berkomplot untuk membunuh Umar bin Khattab. Ya. Kemudian ada juga saudaranya Ubaidullah yaitu Zaid As-Saghir, Zaid bin Umar. Kemudian beliau juga pernah menikah dengan Quraibah binti Abi Umayyah Al-Makhzumi dari Bani Makhzum. Namun Quraibah ini diceraikan lalu dinikahi oleh Abdurrahman bin Abu Bakar. Mulaikah juga demikian. Mulaikah binti Jarwal ini juga bercerai dengan Umar bin Khattab. Kemudian beliau juga pernah menikah dengan Ummu Hakim binti Harith bin Hisham. Ya, janda dari Ikrimah bin Abi Jahal. Dan Ikrimah bin Abi Jahal ini di masa kekhilafahan Umar, ya, dia dikirim ke negeri Syam, kemudian meninggal di sana. Maka jandanya Ummu Hakim binti Harith bin Hisham ini dinikahi oleh Umar. Kemudian dari pernikahan ini lahirlah Fatimah binti Umar. Kemudian juga beliau pernah menikah dengan Jamilah binti Asim bin Thabit bin Abil Aklah dari suku Aus. Orang Madinah ini ya, Al-Ansari ya. Beliau menikah dengan wanita tersebut. Demikian juga beliau pernah menikah dengan Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Atikah binti Zaid bin Amr bin Nufail. Yang sebelumnya menjadi istri Abdullah bin Abi Bakar. Kemudian lahirlah dari pernikahan ini seorang anak yang bernama Iyad. Ya, bernama Iyad. Iyad bin Umar. Nah, ini yang perlu kita garis bawahi. Ya, Umar ini juga menikah dengan cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaitu Ummu Kulthum binti Ali bin Abi Thalib. Dan ini juga merupakan anaknya Fatimah. Jadi Fatimah dan Ali memiliki seorang putri bernama Ummu Kulthum. Nah, Ummu Kulthum ini menikah dengan Umar. Maka kalau ada orang yang menuduh, barakallahu fikum, menuduh hubungan antara Umar dan Ali ini adalah hubungan yang jelek, nah ini buktinya. Mana mungkin Ali kemudian mengizinkan putrinya menikah? Ya, mana mungkin Ali mengizinkan putrinya menikah dengan Umar radhiyallahu ta'ala anhu apabila Umar ini dibenci oleh Ali. Tapi dinikahi. Ya, dinikahkan oleh Ali bin Abi Thalib. Yang nikahkan tentu bapaknya. Ya. Nah, kemudian dari pernikahan ini lahirlah seorang putra yang bernama Zaid, ya, Al-Kabir dan juga Ruqayyah. Dan Ummu Kulthum ini ada kisahnya yang masyhur juga. Dia menemani Umar radhiyallahu ta'ala anhu ketika ada salah seorang penduduk kota Madinah yang istrinya melahirkan. Maka Umar, ketika itu nggak ada orang yang menolong wanita tersebut melahirkan. Maka Umar memanggil istrinya Ummu Kulthum. Maka Ummu Kulthum kemudian diminta oleh Umar membantu persalinan ya wanita yang melahirkan tersebut. Nah, ketika itu sang suami, suami dari orang yang melahirkan tadi, suami dari wanita yang melahirkan tadi tidak mengetahui kalau yang menolong mereka ini adalah pasangan Amirul Mukminin dan istrinya. Maka kemudian mereka ngobrol seperti biasa. Umar tidak menunjukkan bahwa dia adalah seorang khalifah. Sampai kemudian bayinya lahir, maka Ummu Kulthum memanggil Umar dengan panggilan Amirul Mukminin. Wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya wanita ini telah melahirkan dengan selamat. Maka barulah orang tadi mengetahui bahwa yang sedang membantu persalinan istrinya tadi adalah siapa? Istri dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Demikian juga Umar memiliki seorang budak wanita, ya, seorang budak wanita Ummul Walad, ya, yang bernama Fuqaihah. Fuqaihah ini melahirkan Abdurrahman yang bungsu. Jadi Abdurrahman ada dua. Ya, demikian juga Fuqaihah melahirkan anak Umar yang paling kecil yang bernama Zainab. Nah, inilah keluarga Umar bin Khattab radhiyallahu taala. Jadi beliau pernah menikahi beberapa orang wanita. Sebagiannya beliau ceraikan, ya, dan kemudian beliau memiliki beberapa orang putra dan putri. Ya. Jadi total wanita yang pernah dinikahi oleh Umar ini adalah 7 orang. Ya, ada 7 orang wanita dengan satu orang Ummul Walad, ini Fuqaihah tadi. Dan dari mereka Umar mendapatkan 13 orang anak. Ini keluarganya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Nah, kemudian ada di antara anak Umar ini yang menonjol. Beliau adalah Abdullah ibn Umar. Ya. Ini adalah putranya Umar dan menjadi salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Hurairah. Jadi kalau Abu Hurairah itu hadisnya sekitar 5000-an, ya. Adapun Abdullah ibnu Umar ini hadisnya sekitar 2600-an. Ya, dia berada di urutan kedua setelah Abu Hurairah. Dan dari ketika masih kecilnya juga Umar radhiyallahu anhu sudah melihat ya Abdullah bin Umar ini dikenal dengan kecerdasannya. Ya, pernah ketika itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat tentang sebuah pohon yang karakternya itu sama dengan atau mirip dengan karakter seorang yang beriman. Maka Nabi alaihi salatu wasallam ketika itu menyebutkan ada satu pohon yang mirip dengan dengan karakter orang beriman. Maka ketika itu Abdullah bin Umar muncul dalam hati beliau perasaan bahwa oh, ini yang dimaksud oleh Nabi SAW ini adalah pohon kurma. Ya, menunjukkan kecerdasan dari putranya Umar. Nah, kemudian gak ada orang yang bisa jawab, baru kemudian Nabi SAW menjawab ya bahwa pohonnya adalah pohon kurma. Setelah itu baru cerita Abdullah bin Umar kepada Umar, wahai bapakku, sesungguhnya tadi aku ingin menjawab pohon kurma, hanya saja karena aku paling kecil di sana, jadi aku enggan untuk mengatakannya. Ya, maka kemudian Umar mengatakan, kenapa kamu enggak katakan? Ya, tentu saya akan berbahagia sekali ketika kamu menjawab hal yang demikian. Ini menunjukkan bahwa Abdullah bin Umar ini memang sudah dikenal kecerdasannya. Ya. Nah, kemudian beliau ini juga dikenal sebagai Al-Abadillah. Ini satu faedah ya. Di kalangan para sahabat dulu ada yang dikenal dengan Al-Abadillah. Al-Abadillah ini dia memiliki kesamaan ya. Ada 4 orang sahabat yang memiliki kesamaan. Yang pertama namanya Abdullah. Ya, kemudian mereka termasuk sigarus sahabah. Sahabat-sahabat yang junior, sahabat-sahabat yang masih muda. Kemudian mereka dikenal dengan ilmunya, ya, menjadi rujukan kaum muslimin. Nah, Abdullah bin Umar ini termasuk dari Al-Abadillah. Ya, di antara mereka adalah Abdullah bin Umar, kemudian Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin Al-As, dan Abdullah ibn Zubair. Jadi ini putra Umar radhiyallahu ta'ala anhu yang menonjol. Ini Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Demikianlah saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah, ya, sekilas tentang keluarga dari Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kita bisa melihat bahwa dalam anggota keluarga beliau, ya, ada figur-figur yang menonjol, ya, mulai dari saudara beliau, ya, Zaid bin Khattab. Demikian juga kita dapati dari apa adik ipar beliau, Sa'id bin Zaid, ini juga termasuk orang yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk ke dalam surga. Demikian juga istri beliau, ya, di antara istri beliau adalah Ummu Kulthum binti Ali, cucu dari Rasulullah SAW, dan juga putra beliau Abdullah ibnu Umar, ya, radhiyallahu taala anhuma, yang dikenal sebagai ulama ussahabah. Baik, kita cukupkan dulu sampai di sini. Barakallahu fikum. Insyaallah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang pengangkatan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu sebagai khalifah. Kita cukupkan dulu sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat, ya. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.